sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan lan tadkhulul jannah, enggak bakal pernah dimasuki surga kalau kita enggak beriman sama Allah. Artinya kondisinya surga iman kepada Allah sebagaimana di dalam hadis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ibtahul jannah kunci surga, apa itu kalimat ilaha illallah. Dalam hadis yang lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, sebagaimana ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali Ridha bin Musa al-Qadir. Itu ketika Sayyidina Ali Ridha datang ke Qurasa. Beliau cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sifat awliya wal salihin. Sayyidina Ali Ridha datang ke Qurasa. Itu disambut oleh para ulama, para awliya, para salihin, para muhadisin. Dan saat itu ketika beliau masuk ke Qurasa, beliau pun memakai penutup payudara, penutup seluruh wajah yang tutup. Kenapa? Itu sebab wajah seluruh bercahaya. Wallahu a'lam macam-macam. Cuma ada kasih gambaran bakal antum. Itu beberapa tahun yang lalu ada satu habib namanya Habib Muhammad bin Hussein al-Aindul. Pernah dengar? Habib Neon. Nah ini panggilannya Habib Neon. Kenapa dinamai Habib Neon? Haji mukanya, saya itu lagi. Kalau artinya Neon, lampu bercahaya. Ada Nabi Muhammad di sana lagi. Ada Allah Taala pada kalau pernah itu mana yang kerap ini, karena yang kerap tapi orang-orang yang lihat beliau yang kenal beliau bilang itu terlalu bukan. Sampai itu Nabi Muhammad di sana dia pakai penutup kepala begitu. Ringan. Nah, kali datang ke Kuitan. Jangan nanti balik kita, nanti balik di rumah jadi dia. Lebih datang, ya, kita balik dari balik, nanti balik pasti ada sesuatu semua. Diutarakan ini pasti dunia saja. Itu orang-orang yang saat itu diutarakan dunia saja. Mereka cerita saya, mereka bilang, nanti kita melihat itu laut. Wah, kita melihat itu lawan. Terang. Itu Ali Muhammad bin Sirai itu. Oh, di mana? Ali Reza bin Mustafa. Ada kata kami sama Nabi. Itu sampai ketika Sayyidina Ridha Ma'ali Ridha masuk ke kekuatan dia duduk wajahnya. Pulang pesan. Bercahaya. Ini cuma bisa kita lewat kalau ini kekuatan. Baik keledainya atau budanya. Sama pembantunya. Itu di stop dihadap sama para ulama, para muhadidin, itu jumlah mereka puluhan ribu, ada sekitar 20 ribu orang. Berhenti, kita kaya. Ada di situ Imam Abu Dzar'a, seorang muhadid Jubiliyu, mencibar muhadid. Abu Dzar'a itu adalah muridnya Sayyidina Musa al-Qadir di Ka'bah al-Salih. Dia kenal siapa Ali Ridha bin Musa al-Qadir. Dia hadap dia yang bicara. Dia bilang sama Sayyidina Ali Ridha, katanya dia gimana mengaji dengan Rasulullah. Ini kita di sini menghadapi kaum kita cuma punya satu tujuan. Apa? Kita punya tujuan wajah yang percaya. Kirimkan kamu untuk melihat dia. Maka saat itu tak tahu mana dia. Ada juga mengungkap dia punya saya. Itu semua orang yang menyaksikan wajahnya Sayyidina Ali Ridha itu semua menyendiri, menangis ceritanya. Teringat wajah Rasulullah SAW. Ada yang menangis, ada yang apa namanya, susah. Cuma melihat wajah. Wajahnya bagaimana saya menangis. Ada yang menangis, ada yang pingsan. Kemudian setelah itu, Al-Imam Abu Zur'ah bilang, ya Imam, perdengarkan untuk kami suatu hadis yang kau dengar dari ayahmu, dari kakek, dan bersambung terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu, Sayyidina Ali Ridha menyampaikan kepada mereka suatu hadis. Beliau bilang, haddatsani Abi Musa al-Qasim. قال حدثني أبي جعفر القاضي قال حدثني أبي محمد الباقر قال حدثني أبي العلي بن العلي قال حدثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثني عن جبر العلي علي بن أبي طالب قال حدثني حبيبي وخليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل الميكائيل الإسرافيل عن رب العزة. Sekarang kita sama-sama dikatakan la ilaha illallah. وسلم كلمة أكثم عليها جميعا وعليها جميعا وعليها جميعا إن شاء الله تعالى يا رب العالمين وإن شاء الله تعالى Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Wahai nabi jadid, sangat perlu jaga tahajud minum. Apakah pernah kita masuk surga atau kita belum beriman? Apakah perlu? Sebab kuncinya surga itu dia. Mentah berjana lah ilah hati terus keimanan tidak dianggap sempurna, tidak dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita saling mencintai karena Allah. Batas iman dan mahabbah. Allah mengucapkan keimanan dengan cinta. Orang yang punya ngaku punya iman, tapi tidak punya cinta, cari mana yang jadi iman. Orang punya cinta, tidak punya iman, kita pasti iman. Orang punya iman, tidak bakal sempurna, tidak dianggap beriman sama Allah sebelum dia punya cinta. Baik, cinta. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah saling mencintai karena Allah. Terus jadilah. Ala adullukum, awala adullukum ala syai'in idza amiltumuhu tahabbatu. Maukah kalian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku ajarkan suatu amalan yang kalau kalian jalankan maka kalian akan saling mencintai karena Allah. Maukah? Kita tidak akan masuk surga sebelum kita beriman. Dan kita tidak akan beriman kalau kita tidak punya cinta. Nanti sekarang aja kita di cinta maukah? Ya kan jalan yang mana? Baik. Hati itu mudah gampang. Rasul bilang hak cinta kalau besok. Sebab luaskan salam di antara kalian. Itu aja. Sebab luaskan salam di antara kalian. Ini yang akan menciptakan kecintaan di antara kalian satu sama lain. Dan kalau cinta sudah ada di antara kalian, iman bakal tumbuh subur. Dan kalau sudah tumbuh iman dengan subur di dalam hati, ambil sama diri rasulnya pada gampang, ada gampang, mudah. Cuma berdua kan salah biasain ketemu orang, ya, yang kita kenal nggak kita kenal. Ucapin assalamualaikum, bukan lewat teman orang di sini. Wey, itu orang Islam. Itu orang Islam. Ketemu sama orang. Kita kenal, kita nggak kenal. Kalim ala man arafta'u man lam ta'rif kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Nah. Ya, ucapkan salam. Ya saya assalamualaikum. Itu minimal. Boleh lebih, pahalanya juga lebih. Saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuh. Tambahin lagi, ya boleh. Ada orang datang. Jadi salam assalamualaikum. Jadi bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepuluh makasih. Dua kan sepuluh malam. Datang orang lain. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi bilang dia dapat 20. Tapi lengkap dari yang 10 ni. Datang orang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bilang dia dapat 30. Kenapa 30? Lihatkan, masih kalau ketemu ada. Jadi tambah, pokoknya saya itu. Nah. Datang yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab, kenapa itu? Terus dia bilang, ini ya, dapat 40. boleh habis sampai di situ. Jangan jalan datang. Tapi kalau ada orang lagi datang, nambah lagi. Pahala ini juga nambah lagi. Makanya kita kalau ucapin salam, boleh berpahala banyak. Tidak, mudah. Ucapin dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa lagi yang ditambah ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa'ataya wa'afakiratu kalinya di bawah ini. Tentara itu. Nah. Wa'afakir kalinya di bawah, makin mudah pahala. Nah. Itu lah. Ya, kemudian ketika kita mengucapkan salam. Ini salam yang bagaimana ini? Yang bisa menumbuhkan cinta di dalam hati kita. Ucapan salam, ya hari kita ngomong, walaupun tidak banyak dengan semua orang. Kita lebih banyak, kalau kita ngomong, halo, waduh. Hai, waduh. Kita orang Islam, orang Islam. Ya, lihat tadi, angka telepon, assalamualaikum, mulai dengan salam. Nabi itu, ya, nggak pernah diuluin salam sama orang. Nggak pernah. Ketemu orang, bahasa sama orang, beliau duluan yang mencapai salam ketemu orang. Nggak pernah kalah, bener. Nggak pernah, kan? Kalah. Ibarat lomba, nggak pernah kalah. Nggak pernah ada yang duluin nanti dalam mencapai salam. Itu ulama bilang di mana-mana amalan yang fardu pahalanya lebih besar daripada amalan yang sunnah. Ente sholat zuhur 4 rakaat sama sholat duha 4 rakaat pahalanya besar mana? Sholat duha 4 rakaat atau sholat zuhur 4 rakaat? Sholat zuhur, sholat zuhur fardu. Semua amalan yang fardu pahalanya lebih besar dari pahala yang sunnah kecuali ada beberapa amalan itu kecuali. Dia sunnah, tapi pahalanya lebih besar dari pahala yang fardu. Lebih afdal dari pahala yang fardu. Apa itu? Di antaranya adalah salam. Bagaimana? Mengucapkan salam apa? Hukumnya? Sunnah. Jawab salam hukumnya? Wajib. Cuma dalam hal ini, sunnah lebih mulia daripada wajib. Menjawab apa namanya? Menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah. Tapi yang memulai salam, itu pahalanya lebih besar daripada yang ada salah satu. Nah, terus ada beberapa lagi melihat penulisan dan masih ada lupa. Ya, saya yang sekarang juga. Ini salah satu. Nah, ya, dan semua dan kita kemudian tak ada pemilu dan kemudian tak ada takabu. Kalau orang dulu kemana sih ini dapat takabu tak apa pun, kalau ada kesalahan, saya nak baru akan salah. Makanya dia tanya, ketemu orang, ucapin salam. Ketemu orang, yang kita kenal lah, yang tidak kenal, yang tidak kita kenal. Ucapin salam. Kemudian, yang tidak telepon, ucapin salam. SMS. Mulai dengan salam. Nah, terus kalau ada orang yang SMS sama ente, dia mulai dengan salam, wajib untuk jawab. Salam yang bagaimana sih? Yang bisa menumbuhkan kecintaan di dalam hati. Ya saya mesti paham dulu, artinya salam itu apa sih? Salam itu artinya keselamatan, kedamaian. Ketika kita katakan keselamatan, kedamaian untukmu dari itu kan artinya. Maksudnya apa? Maksudnya ada ketemu yang saya ucapkan, saya selamat dari kejahatannya. Saya selamat dari angkutan gangguannya. Ente aman dari kejahatan aneh dan dari gangguannya aneh. Ini sekarang dari aneh kota ente. Hal arti kata assalamualaikum. Artinya, kalau itu sudah menyatakan, mengikrarkan perkataan ini kepada seseorang, maka ini harus dipikir, gak boleh dia ngomongin dia. Gak boleh dia ganggu dia. Gak boleh dia kasih mati dia. Gak boleh siapa namanya, gak boleh dia. Bukan karena dia sudah mengikrarkan di hadapan dia, ente aman dari kejahatannya. Ada artinya salam. Assalamualaikum, keamanan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, segala yang lain untukmu dan ada artinya salam. Dan menjawabnya pun demikian. Ini orang sudah berikrar dengan begitu. Terus kita tidak membalas ikrarnya dengan ikrar semacam itu juga. Wajib kita balas ikrar. Dan tentu selamat dari kejahatannya. Nanti-nanti lah kalau setiap orang mengucapkan salam dengan hati yang semacam ini. Kira-kira bakal ada kembali mereka di atas. Kira-kira yang ada, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengalami dan seterusnya. Tetap untuk bagi sama Allah ada. Cuma kadang kita jadikan salam ini kita hanya sekedar kebiasaan aja. Tanpa kita pahami arti dan maksud yang sesungguhnya. Itu maksud yang sesungguhnya. Maka itu biasa ini. Ketika kita mengucapkan salam, kita dia tahu artinya dan maksudnya. Dan lalu diajarin, ini arti dan maksudnya. Lain dari itu, mengucapkan salam juga kita dianjurin, ya. Ini salam yang dapat membuat hati kita. Kita mengucapkan salam assalamualaikum, tapi muka kita orang Israel mengatakan, muka mencabut nyawa ibaratnya lah, Allah melakukan itu. Ya, tapi itu kasih apa? Ketika kita mengucapkan salam, itu kasih muka yang penuh dengan kebahagiaan, kasih bacaan. Kasih senyuman yang manis. Jangan senyuman yang pahit. Senyuman yang manis. Yang manis. Itu disebutkan. Di dalam beberapa riwayat. Insya Allah kalau tidak salah itu lakonnya. Man tazar muslimani fasallama ahaduhuma ala al-akhar kana ahabuhuma ila Allah aktsaruhuma bashashatan an wajhi fatih. Di dalam riwayat disebutkan tidak berjumpa dua orang muslim satu sama lain, kemudian dia mengucapkan salam dan dijawab salam. Maka dari keduanya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kira-kira? Nabi bilang yang paling manis senyumnya antara mereka. Yang paling manis, yang paling lebar senyumnya itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, manis-manis saja. Mana yang paling manis, dia yang paling disayang oleh Allah. Yang paling terlibat, ya udah terlom deh, terlom. Makanya intinya, ya, saya saksikan ada beberapa orang saya kasih contoh, entah orang kenal Habib Ali kenal orang mana terkenal, terlom. Yang mudah-mudahan apa kasih beliau banyak umur, sehat, afiat. Dia orang tua kita yang masih ada sekarang. Ya, guru kita. Itu sering kita mengkritiknya. Ketika datang ke majelis, terus apa namanya orang pada diri nyambut dia pada salaman, iya mungkin. Senyumnya lebar banget. Itu nggak kenal dia senyumnya ni. Jadi apa namanya? Cinta tadi. Jadi ya, senyum dia yang manis tu, jadi cinta manis. Ada di tari, ada namanya Habib Abdullah bin Syihab. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan kalau kasih banyak umur, sehat afiat. Ada tinggal satu-satunya dia. Dua hari lalu satu ulama besar di Korintus guru saya juga meninggal dunia. Di Bali, di Sumatera, di Sabah, di Nabi Makkah, di Ramadhan, lama. Terakhir sebelum pulang itu, saya izin sana. Saya bilang Habib doain saya. Terus yang saya punya tempat di hati ini Habib. Dia izin saya, beli kebunan saya. Terus dia bilang ke saya. Buat kegiatan yang bakalan saya, ya. Dan bukan dia rasak di mana. Nah, nanti minta amanah supaya dia punya tempat di hati ini. Nanti juga bilang, nanti dia punya tempat di hati ini. Terus diulangi lagi dua kali. Kalilah panggilan yang Tuhan Yesus yang dihentinya. Tuhan Yesus terlihat dua kali. Adakah batu segala apa? Kalau melihat ini saya batu. Tidak pernah berhenti dari sini wan. Kadang tu kita tiap hari Senin pergi ke masjid namanya di masjid Suru. Sebab dia habis maghrib hari Senin malam itu ada maulid. Beliau yang pimpin. Dia dari sebelum maghrib tu sejam sebelum maghrib sudah duduk di masjid. Dia kadang sama anaknya, kadang sama cucunya. Dia duduk nungguin orang datang di dia cium tangan dengan dia. Itu orang datang duduk melihat dirinya ni. Senyumnya tak pergi tu sejam dua jam. Ya. Cuma lihat senyumannya, wajahnya yang tenteram dan luar biasa. Pemukasi. Dia punya kata di mana yang bagi kemudian kami lakukan dan bagi itu sepikiran. Nah, wajah ini juga yang kira-kira kita banyak saksikan atas iman ini. Benar Alawi, benar ini. Waduh, ayat ini ayat ini. Itu tanda-tanda kebesaran Allah ini. Wajar ini. Itu lihat foto ini, semuanya tidak ada yang merugut. Penjahat yang sudah kumpak tujuh turunan, ya punya dia cahaya. Terserah bahagia dapat. Caranya dan semacam ini yang kita menciptakan melainkan kita menjadi kita. Inilah orang yang beriman yang benar. Jadi satu malah ada yang kita katakan kita, walaupun kita mengharap tahap, walaupun itu mana apa yang kita ambil untuk mengharap itu adalah kita ramadhan. Padahal kita sangat biasa katanya. Ayo, salam gimana tadi ada nantinya kan? Terus juga kalau salam dengan senyuman yang manis, yang lebar, ya, yang paling manis, yang paling lebar senyumannya, dia yang paling disayang mau. Hadir. Terus juga lain daripada itu salam, apa namanya mengucapkan salam, kita juga dianjurkan untuk berjabat tangan salaman, ya, salaman. Nih antara jempol sama tangan tu nempel. Sama-sama tunjuk nih, sampai di belakangnya. Itu mental aman, teman kita. Itu katanya, enggak bersalaman seorang muslim dengan muslim yang lain sebelum dia lepas tangan nih, selainkan ke dosa-dosanya dahulu. Jadi ampuni nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, itu kalau salaman sama orang, ya, itu dia enggak akan lagi tangannya sebelum seorang yang lepas. Allah itu ada satu sahabat bilang, Allah di demi Allah hanya sejak masuk Islam sampai detik ini. Hanya sejak masuk Islam nanti sayang mana luar biasa. Marah Islam pun tak pasti. Tak pernah melihat aneh di mata ketemu mata di luar ini dalam keadaan diam. Terus Nabi sallallahu alaihi wa sallam itu semua orang merasa dirinya yang paling disayang sama Nabi. Kenapa? Dia yang duduk kepada Nabi. Dia yang duduk kepada Nabi. Ini orang merasa dirinya paling besar. Kenapa? Nabi seakan-akan ketika mau membunuh, nanti segala perhatiannya maka dia doang. Tapi yang luar biasa tidak cuma dia. Yang sebelahnya juga berasa duit. Yang sebelahnya juga berasa duit. Kok semua yang ada sama Nabi berasa dirinya itu yang apa namanya yang paling besar yang mana dia? Superstarnya dia. Kemudian dia merasa begitu. Ya, salaman sama orang, jangan tangannya, terus apa bilang ulama, dan khususnya kalau mencah di beri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dirum tangannya. Sebab, dirum tangan, ya, itu adalah majinya, atau khususnya yang Allah kasih bakal ahlil baik. Haknya ahlil baik Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang harus ditunaikan oleh orang lain, oleh orang-orang yang bukan ahlul bait. Sebagaimana cium tangan pun adalah bentuk penghormatan kita kepada para ulama, kepada orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang tua. Namun asalnya adalah cium tangan itu untuk ahlul bait. Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdul bin Abbas, beliau sesungguhnya Rasulullah SAW. Itu ketika menghadiri suatu jenazah habis menguburin, kebetulan beliau menghadiri jenazah bersama gurunya yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Nah, pulang dari pemakaman Abdullah bin Abbas, apa namanya, guru-guru langsung mengambil kuda atau keledainya Zaid bin Thabit. Tapi orang tua gurunya Abdullah bin Abbas diambilin di dekatnya. Ya, dibantu Sayyidina Zaid untuk naik ke atas keledai. Zaid bin Thabit bilang kepada Abdullah bin Abbas, "Ya Ibn Amr ya Rasulullah, jangan bikin begitu, ada kita dalam pangeran posisi diri yang saya." Maka Abdullah bin Abbas bilang kepada Zaid bin Thabit, "Hakada umirna di anak ada di udara kita. Begini kami diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat dan berlaku terhadap para ulama." Dengan begitu Sayyidina Zaid bin Thabit langsung turun dari keledainya dan mengambil Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih muda, muridnya. Diambil oleh Zaid bin Thabit di tangan kanannya dan dicium oleh Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sang guru mencium tangan muridnya Abdullah bin Abbas. Dicium. Terus beliau katakan, "Wahadalah umirna anna'ala di'akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akh terhadap keluarga dari kami, jadi keluarga Rasulullah. Yang namanya salaman sunnah, dan dari kalangan sahabat Rasulullah yang pertama kali membawa tradisi salaman kepada Madinah adalah para sahabat yang datang dari Yaman, yaitu kaumnya Abu Musa al-Ash'ari, kaumnya Abu Hurairah. Mereka orang-orang yang pertama ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW dari Yaman, berhadap kepada Rasulullah, mereka bersalaman dan mencium tangannya Nabi Muhammad SAW. Ada sejarahnya perjalanan tangan salaman. Ya, bukan datang dari Romawi, bukan datang dari Persia, bukan datang dari Barat, cuma sekarang orang Yaman sekarang cuma berbicara sama Barat, jadi tahu ini sejarahnya sejarah Barat yang tidak jelas dari mana. Yang penuh dengan pemutarbalikan sejarah, penuh dengan kebohongan. Ada sejarah yang salah datangnya dari kita, dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wahasil, alaman sunnah, karena namanya berjabat tangan sunnah, dan khususnya mencium tangan, tanda sunnah. Bahkan dahulu para sahabat Rasulullah SAW tidak cuma sekedar mencium tangan Rasulullah, mencium tangan, mencium lutut, dan mencium kakinya Nabi Muhammad SAW. Nah, mencium lutut, Sekarang orang berdiam kaki juga. Ya, ada orang nanti kakinya bakal dicium. Ada awli, ada soli. Mereka orang-orang tawa itu. Minimal cium, lutut. Dengan bolo menghormatkan dengan seluruh ta'awi. Atau cium tangan. Nah, itu dahulu. Dan cium tangan kepada ahli bait Rasulullah, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tidak harus mereka orang aneh. Sebab cium tangan dan menghormatkan kepada mereka bukan karena ilmunya mereka, tapi karena hubungan mereka dengan Rasulullah, hubungan darah. Karena dia mau bejak kayak apa, cium tangannya karena Rasulullah. Nah, penghormatan kita, kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah bukan karena dia orang paling, bukan karena dia orang aneh, bukan, tapi karena dia adalah keluarga Rasulullah. Rasulullah. Terus itu di kota tadi. Kita dikasih tahu sama saya dengar dari guru-guru saya dari Madrasah Sabil. Itu mufti-mufti di sana. Di antaranya Syekh Khalid Sa'id Mubinnya. Ada mufti di kota tadi. Guru besarnya para khabari. Syekh Khalid Sa'id Mubinnya. Nah, dia seorang mufti, guru besarnya para khabari di Bandar. Nah, Allah maksud ini. Walaupun begitu, kadang kalau ketemu bocah begini, ya, dia ambil di sana mereka, ini ahli baik dan mungkin. Dia tak mencium. Ya, kok bisa tahu, ini lah yang mencium, ini haju. Nah, kalau hasil, itu kalau ada ahli baik cucunya Rasulullah, hati bocah itu cium tangan, cium tangannya sampai guru kita itu cerita. Kita datang kalau bapak kita memang ramai itu kita kabur, nggak enak. Dan kenapa kita mulai dari ini, kita belajar apa ini, dia cium tangan sama kita. Tapi begini tadi, begini ini kan. La ilaha illallah. Nah, ini adalah hadis tentang yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallazi nafsi biyadih lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta ta'lamu aw la tu'minu ma lam tajid ila ba'dhu wa ta'lamu hatta salama wa ila kufr. Sekarang kita dapetin banyak problem di antara kita, yang ini paling benci, yang ini paling benci, yang ini paling marah, yang ini paling udah putus hubungan enggak tahu berapa puluh tahun. Saya ingin memulihkan jalan-jalan. Dan bingung, menyambung lagi bagaimana? Boleh dengan cara. Tidak ada salahnya dengan cara. Boleh dengan salam dulu, tapi mengucapkan salamnya dengan yang tadi kita ajarin. Dari dalam hati yang paling dalam, penuh kecintaan, penuh dengan senyuman. Ya, apakah lama kerontaknya melainkan itu bakal jadi orang yang paling tersayang. Dan di luar dia mengalah apa-apa? Ya, tumbuh-tumbuhan, sampai mati, orang-orang terbaik. Mulai yang menjadi kita sendiri. Dia yang salah, kamu yang salah. Jadi jadi kita kita masing-masing mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang Allah beri, ya Allah alamin, insya Allah saya kembali ke situ. Waktu depan kita libur dulu ya. Kenapa libur? Nah, ada waktu tahu, insya Allah pada waktu depan ada menjaga rekor kesini dulu dari tadi berjumlah berjumlah berjumlah dan mungkin kita datang. Mau nggak mau kita harus mulai beliau. Dengan beliau, ajar di majelis beliau, bantu kita, ya, bantu kita pada hari ini. Insyaallah berkah. Terus yang jauh juga, insyaallah bantu saya untuk di acara-acara yang sudah diberikan kepada. Nah, kemudian insyaallah untuk acara jadwalnya hari Sabtu, Sabtu besok jam segini nih, ya, acara di Cibodong. Di Kebayoran itu di Cibodong, pada hari Pekan dari Grup Amin, acara Roha untuk hall daripada Dinasti Kebuka Bintang. Nah, kemudian hari Ahad pagi, acara Pohon. Di mana hari bela untuk korban di Indonesia kalau makan mencari satu bulan. Nah, minggu pagi, saya ini yang mulanya lebih awal jam 7 pagi di rumah sampai jam 10 nanti. Ya, kemudian dari situ di rumah jendal, di rumah ini sampai di rumah jendal lagi. Di mana di Alpaknya? Ya, ini bukan tempat aneh, bukan tempat yang mencinta, tempatnya yang seorang semuanya tempat yang menyebab. Ya, kita membawa satu rumah, ada pengen banget bawa rumah di rumah ke tempat yang bersatu-satu. Cuman, terus terang, gak bisa susah, sekiranya bisa ngerti. Tapi bagaimana susah? Ya, di rumahnya seorang yang menjelang semua orang di situ. Oleh, semuanya di situ paham yang masing-masing. Dan rumah kita yang didatangi nama Nabi, kita pengen berkat kan? Kita punya niat, punya hajat, punya harapan. Nah, kita itu tempatnya sama ya, tempatnya seorang di Alpaknya. Siapa paham niatnya, paham harapannya. Nah, paham niat kita, orang-orang yang tidak bisa hadir di antara kita misalnya, ya, niatin dia. Doain hati ini. Nah, kita harus berpengalaman besar, keberkahan. Ini acaranya aneh, tapi kita namanya acaranya Pesta Asyura. Pesta. Kita membuat Pesta Asyura. Nah, insya Allah, di Pesta Asyura bahagia, apakah kita di dunia akhirat? Iya dong. Pesta. Ada orang Asyura yang sendiri-sendiri kan? Tidak. Kita Asyura, kita pengen bikin kebahagiaan. Kenapa? Sebab hari Asyura hari kebahagiaan, hari raya anak yatim. Anak yatim kita pengen bahagia. Dia udah sedih. Jadi kalau sama bapak-bapak dulu, kita lagi pikir nanya-nanya lagi. Kesedihan. Iya. Terus hari Asyura, hari kemenangan bahkan Nabi Musa dan pengikutnya. Wadah Allah Nabi Musa minum. Kita lebih berhak merayakan perayaan Nabi Musa daripada dia orang. Nah, terus hari Asyura adalah hari yang paling indah banget bagi Nabi Hussein dan Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana enggak? Tuhan dengar. Dia mencapai puncak kolnya. Dengan tergurungnya di medan atau kapal. Ada tanya, enteng, ya, ada orang jorokin enteng, marah gak kira-kira? Hah? Cuma tanya-tanya di jorok ini enteng, ke dalam tol ya. Besok, itu ketemu dia, semakin banyak jorok ini enteng. Ada, saya di sana saya juga hari sudah berbalik, di hari dalam mana, hari kebahagiaan yang sebabnya ini. Saya, para sahabat, waktu bertemu di medan perang bersama Nabi Muhammad SAW, itu apa orang kafir bingung. Ketika mereka tertembak panah, tertembak tombak, mereka nyatakan dengan bola lantang untuk orang dari Ka'bah. Demi Tuhan pemilik dari Ka'bah, aku telah mencapai kebahagiaan kesuksesan yang berbesar. Terbingung. Ini tombak lancar pada helmet. Dia tertawa, dia tersenyum dan mengatakan sukses sekarang. Allah, ada sahabat sukses dengan hari kemenangan. Hari kebahagiaan berarti. Saya bilang sudah, ininya nangis betul. Ya, bila meninggal dan bilang mati, dan sedih saya. Dengan itu bilang, waktu sekarang bilang itu, eh, perempuan yang nangis. Kenapa yang nangis? Ya, saya sedih, mau meninggal, sekarang ini. Pura-pura, tapi katakan, wa tarabah, wa tarabah, wa dan alam dan ahibah, wa kambah dan ahibah. bilang alangkah senang, alangkah bahagia saya bilang. Kenapa? Karena saya nanti saya bertemu sama Nabi Muhammad dan Nabi saya dan para sahabat. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika dalam keadaan sekarang, mimpi masuk mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hah? Ya Ali bagaimana? Pengen buka tempat kita kan? Wah, enggak mau orang-orang pengen buka mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Osman bin Affan juga begitu. Dalam keadaan puasa. Nabi datang, ya Osman, terserah, saya mau. Ini musuh-musuh yang paling kepung rumah ini enteng. Apa itu orang-orang ya, ini kebutuhan ya, demo untuk menggulingkan kepemimpinan dari Muhammad bin Affan. Ya, saya pengen tahu kan ya, ini kan kata kita ini gak tahu ngambil sunnah dari mana. Ada sedikit apa masalah ini demo masuk dari Islam, dari Islam demo. Baik. Mau tahu kan siapa yang pertama kali demo? Mau tahu kan siapa yang pertama kali demo? Kalau kemarin waktu di Habib Kuncung saya cerita tentang yang pertama kali tepuk tangan kata kita kan kalau ada semua apa? Tepuk tangan, kagum tepuk tangan. Mau tahu kan siapa yang pertama kali yang bikin pernah tepuk tangan? Hah? Iya, kemarin kita udah cerita ya. Dari demo, tahu kan siapa yang pertama kali bikin sunnah demo? Mau tahu kan? Ada tanya, kemaksiatan zaman dulu, zaman hari-hari kuitan, ada tanya? Banyak. Pemerintahan zaman hari-hari kuitan juga sama, gak beda, lebih keras dari kita lagi. Dari zaman sekarang. Zaman untuk baru, zaman untuk lama, misalnya. Zaman penjajahan! Gak akan mengganggu, pemerintahnya kafir lagi. Zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang. Itu ngapain semuanya, ada yang dikorong, ada yang disembelih, ada yang di penjara. Saya lagi menitang berapa bulan di penjara, punya kakek berapa bulan di penjara. Ada yang sebenarnya dari mereka bikin demo. Nah, cuma kemaksiat, ada yang kafir, ada yang demo. Sama, kan? Lihat, kamu mau bikin demo, ada yang mau tahu yang pada bikin demo pertama kali siapa? Pertama kali, orang-orang yang pada bikin demo adalah orang-orang yang berusaha menggulingkan khilafah yang dari Nusra bin Affan. Siapa yang mau digulingin? Tapi dari Nusra waktu menjabat, ngaku pada dia. Kemudian, Nusra bin Affan berkatinya Rasulullah, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang salah satu dari ulama rajin, orang suci, otomatis lawannya siapa ya? Orang bijak. Dan memang di balik itu para Yahudi begitu. Di kampung rumahnya di Kalimantan, dia mau kayak kita dari itu apa namanya DPR pagar jadi orang asli, ada yang begitu. Sahabat ada yang ribut, tapi itu saja ada. Ali bin Abi Thalib merintahkan Al Hasan dan Husain. Ya Hasan, ya Husain, ini seperti ini. Ya, taruhannya nyawanya ini, nggak boleh ada yang masuk ke rumah Nusra bin Affan. Taruhannya nyawa ini. Di kepung, itu yang pada demo pertama kali datang. Bukan. Penjahat-penjahat yang berusaha menginginkan dari Nusra bin Affan. Itu punahnya pertama kali itu, tradisi demo, saya datangnya dari situ. Saya kan tradisi dari mana? Mau ikut yang mana? Boleh aja. Sekarang mah, apa saya pak? Yang berbuat. Dikit-dikit dari motor, itu mengatasnamakan Islam Allah, Kristian Islam, Kristian Islam, Kristian Islam, semuanya mengatasnamakan Islam, semua Islam dari ini. Islam apa kata yang dia? Tidak mungkin mengatakan kepilih di Islam dan begini. Berbicara. Dikit-dikit mengatasnamakan Islam, dikit-dikit mengatasnamakan Islam, itu dari kebijakan semua. Sampai sekarang orang yang menemukan itu, kamu ikut yang mana ya? Allah, ada kenyataan kita ini, kenyataan kita ini. Kenyataan ini serangan pada kemarin. Tidak tahu ini omongan kemarin dari mana. Tahu kan? Omongan dan kemarin yang lupa dari mana kita ingin kemarin. Sampai ke bawah, dari tahun kemarin, masalah demo. Oh, akhirnya, ya. Akhirnya, dari Nasrani, Tuhan waktu dia terbunuh. Ya, beliau bilang sama sahabat-sahabat yang ada di situ. Dia bilang, saya kemarin ada tadi melihat Rasulullah. Al-Habib Ahmad dan Jadakran bilang, katanya perkataan Sayyidina Utsman menyewa itu Rasulullah bukan dalam itu, tapi dalam bahasa yang baru. Dia bilang sama anak, ya Utsman, terserah kalau itu mau, itu bahan demonstran, mereka semuanya bakal selesai dan berusaha, tidak ada masalah lagi. Tapi kalau ini mau, ya, kita buka puasa malam ya, di malam, di malam ini, pada saat apa yang mau menang, ada dalam diri itu kok sama dia ya. Dia mau bikin mudung kembali, kayak aku buka puasa, ya terutama yang penting kalau yang buka puasa di sini. Kayaknya buka puasa, ya. Gak pernah matahari itu mulai kita cuma menampas dan tapi sebelumnya aku mau menampas. Kesedihan bakal dia, ya Allah. Kebahagiaan mana sih? Buka puasa kalau lagi, ini kan mau buka puasa yang lain. Nyawa kita biarin sama orang yang berikir, kita nyebuk apa yang benar. Allah, Allah, Allah. Kalau kita sudah menyebabkan besar, kita itu hari yang paling bahagia. Makanya, saya tahu kita sama orang yang jangan jangan ini, guru-guru saya, tidak tahu dari mana. Jadi saya kenyang batu ini, mungkul. Iya. Yang pengen berlanjir, berlanjir baik dengan duitnya, dengan hartanya, dengan kemampuannya, dengan apa yang biasa dia nanti bukan makanan, dia makan habis setiap mohonnya, dia makan habis kita bakal alia pahala besar dari Allah SWT baik secara nanti, makan sering dan biasa jadi ya kalau orang ini bagi dia, dan ada yang lebih Thank you.